السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونزل نفسه عما يسكنه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، إذا لذهب كل إله بما خلق وتعالى العفو على سبحان الله عما يصفون. طيب. Berkata Syekh Uthaimin rahimahullahu taala: wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min an-naqais. Itu Allah Subhanahu wa taala nazzaha, mentanzih. Mentanzih dirinya. Ya, mentanzih dirinya amma yasifunahu bihi, dari apa-apa yang orang-orang musyrikun sifati Allah dengan sifat-sifat min an-naqais. Sifat-sifat yang mengandung aib atau kekurangan-kekurangan. Jadi orang-orang musyrikun dan juga orang-orang kufar dari kalangan ahli kitab, terutama Yahudi, mereka menuding Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat yang menunjukkan aib dan kekurangan. Dan Allah taala telah mensucikan dirinya dari hal-hal semacam itu. Sebagaimana firman-Nya: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabb-mu, itu Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki izzah, keperkasaan, dari apa yang telah mereka sifatkan terhadapnya, yaitu Allah terlalu perkasa ya, dibandingkan apa yang telah mereka sifatkan Allah dengannya. Wassalamun ala al-mursalin, dan selamat, keselamatan atas para rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah taala, Rabb semesta alam. Ya. Dan di sini wassalamun ala al-mursalin, keselamatan atas mursalin, keselamatan atas para rasul. Kenapa? Kenapa disebutkan keselamatan atas mereka? Karena mereka telah menyelamatkan diri mereka dari kejahilan pensifatan Allah dengan sifat-sifat naqais, makanya mereka selamat. Dan orang-orang yang mensifati Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah taala dan rasulnya, maka keselamatan atas mereka. Keselamatan atas mereka. Wa qala taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun: mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد. الله سبحانه وتعالى tidaklah اتخذ. اتخذ itu artinya di sini menjadikan atau mengadopsi dari anak. Ya. Jadi orang-orang Nasrani, terutama mereka ya, وقال اتخذ الله ولدا. Mereka berkata Allah taala telah ittakhadha walada. Ittakhadha ini maknanya adalah kalau bahasa kita menjadikan seseorang sebagai anaknya, ittakhadha walada. Ketika disebut menjadikan seseorang dengan anaknya, berarti mengangkat anak, anak angkat, adopsi. Ya. Karena fitrah mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya ya, mereka apa bahwasanya ta'ala Allah amma yasifun, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki istri dan melahirkan anak istri tersebut. Ya. Makanya mereka sebut Allah Ta'ala menjadikan, ya. Menjadikan berarti apa? Tidak ada keterlahiran dari situ. Jadi ada kemudian dijadikan, diangkat sebagai anak, itu ittakhadha walada. Ya. Dan Allah Ta'ala menampik itu semua. Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang anak pun, wa ma kana ma'hu min ilah. Ya. Dan jikalau beserta dengannya, berserikat dengannya min ilah, ada sesembahan lain. Ya, di sini min ilah berarti ada sesembahan lain. Ya. Karena ilah maknanya adalah sesembahan. Dan apa yang ada bersama dia dari sesembahan, kalau misalnya memang ada sesembahan lain, yaitu ada Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak, ya. Kalau benar itu ada, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Pertama, kalau misalnya tadi ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah selain Allah, idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq, maka tentulah masing-masing ilah tersebut, kullu ilah, masing-masing ilah, la zahaba, pasti akan zahaba bima khalaq. Antum perhatikan kok ada zahaba bi, itu artinya bisa mencabut, mengambil, apa namanya, ya, membawa, mengambil, mencabut, membawa. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Ta'ala menginginkan, ya, di surat Al-Baqarah, maka zahababi, Allah akan cabut itu pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, di sini masing-masing Tuhan itu, masing-masing sembahan itu akan, mereka akan membawa makhluk yang telah mereka ciptakan sendiri. Wala 'ala ba'dihim 'ala ba'd. Dan sebagian dari sesembahan-sesembahan itu akan mengalahkan sebagian dari sesembahan lain. Ya, itu kalau memang betul ada sesembahan selain Allah. Ya. Makanya ini ayat sangat-sangat membantah wahdatul adyan, persatuan agama. Kalau betul persatuan agama itu hak, maka kita lihat sesembahannya coba. Masing-masing beda. Menyembah patung ada, menyembah orang ada. Nah, ini sesembahan kok banyak begini? Sekiranya sesembahan itu banyak dan betul mereka berhak disembah, maka mereka pasti masing-masing punya otoritas di dunia ini. Dan ketika berbilangnya pemilik otoritas, pasti akan saling saingan, ya, terhadap bagian-bagian dari otoritasnya. Dan ternyata enggak ada sama sekali bukti bahwa mereka memiliki otoritas di alam semesta ini. Ya, kecuali persangkaan-persangkaan bodoh mereka. Misalnya Jesus disembah, kemudian yang satu menyembah Wisnu, yang satu menyembah Lat, yang satu Uzza, yang satu Manat, yang satu menyembah artis Taib. Terus yang mana yang benar? Oh, semuanya benar karena kita tujuannya satu, surga. Itu ya gimana? Terus sesembahan-sesembahan ini fungsinya apa? Apakah mereka yang menciptakan? Pasti fitrah mereka bilang enggak. Bukan mereka yang menciptakan. Kalau mereka bilang, iya ini sesembahan-sesembahan kita yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Iya. Ini jelas kufur dan bertentangan satu agama dengan lainnya, pasti bertentangan. Pasti bertentangan. Ya. Ketika antum ditanya orang-orang Katolik, apakah yang menciptakan kamu adalah Jesus? Mereka jawab, bukan, Tuhan Bapa. Terus kenapa kok kamu malah menyembah Jesus? Itu hanya wasilah. Begitu. Ya. Nah, kalau kita ini banyak sekarang, kenapa kamu kok minta sama penghuni kubur? Itu hanya wasilah. Jadi mau bagaimanapun, kalau tidak sesuai syar'i, lama-lama akan menyerupai orang-orang kafir. Ya. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang lah mereka sifati. Taib. Ya kok. Wa idza kanatis sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillahi. wala mumtani'atan ala sabilil itlaqi, fala tasbutu lahu isbatan mutlaqan, wala tanfi anhu nafyan mutlaqan, bal la budda minat tafsili. Wala tunfa anhu nafyan mutlaq, wala tunfa. Wala tunfa anhu nafyan mutlaqan, bal la budda minat tafsili. Fatajuzu fil halil lati takunu kamalan. Watamtani'u fil halil lati takunu naqsan, wa dhalika kal makri wal kaidi wal khada'i wa nahwihi. Fahada sifatu takunu kamalan idha kanat fi. Sampai situ dulu, kita pahamin dulu satu persatu ya. Jadi ada beberapa sifat yang dikhabarkan dalam Al-Quran ya, yang mana sifat-sifat tersebut ternyata tidak 100% positif, tidak 100% negatif. Berarti relatif dia. Kalau sifat jahil bodoh itu 100% negatif pasti. Ya. Baik. Kalau naum tidur bagi Allah itu pasti negatif. Karena bagaimana Rabbul Alamin mengurusi triliunan makhluk atau lebih dari itu jauh, kemudian tidur, itu negatif. Walaupun itu positif buat manusia, ya. Tapi di sini ada sifat-sifat yang kamal di beberapa konteks dan kamal di konteks lainnya, dan nafis itu kurang di konteks lainnya. Kata mu'alif rahimahullah, wa idza kanatis sifatu kamalan fi halin wa naqsan filah fi halin. Kalau misalnya ada sifat sempurna di keadaan tertentu dan sifat tersebut merupakan aib di keadaan tertentu lainnya, tapi Allah Ta'ala menetapkan sifat itu padanya di Al-Quran, maka lam takun jaizatan fi haqqillahi wala mumtani'atan ala sabilil itlaq. Maka sifat-sifat yang relatif itu kadang-kadang konteksnya itu sempurna, kadang-kadang konteksnya kurang, itu tidak boleh untuk disematkan pada hak Allah secara mutlak gitu aja. Oh, bahwasanya Allah Ta'ala tersifati dengan makr, tipu daya, kaid, ya, dan semisalnya, atau khida'. Kita gak boleh ngomong kayak gitu. Memutlakkan Allah Ta'ala tersifati dengan khida', tipuan, makar dan semisalnya. Wala mumtani'atan 'ala sabilil itlaq, dan juga tidak ternafikan sifat tersebut dari Allah secara mutlak gitu aja. Paham enggak di sini? Jadi ada beberapa sifat. Yang mana sifat ini untuk hak Allah kadang-kadang dengan konteks tertentu sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tapi di konteks lainnya sifat ini menunjukkan kekurangan sehingga tidak layak untuk disifati Allah dengannya. Nah, yang seperti ini tidak bisa dimutlakkan untuk hak Allah, tapi tidak bisa juga dinafikan. Kan ada sifat-sifat yang bisa dimutlakkan untuk hak Allah, seperti sifat ilmu. Allah itu memiliki ilmu, memiliki ilm, alim. Mutlak bukan? Mutlak. Ditetapkan enggak? Ditetapkan. Allah itu hakim, mempunyai kebijaksanaan, maha bijaksana. Mutlak? Mutlak. Ditetapkan? Ditetapkan. Tapi ada sifat yang tidak boleh ditetapkan secara mutlak pada Allah Ta'ala. Seperti jahl, bodoh, tidak tahu, tidak bisa dimutlakkan kepada Allah sama sekali mutlak. Tidak bisa disifati Allah dengannya sama sekali. Ngantukan misalnya, tidak bisa disifati Allah Ta'ala dengan itu. Kenapa? Karena 100% tidak layak Allah Ta'ala tersifati dengannya dalam kondisi apapun. Ya. Tapi ada sifat seperti tipu. Ya. Makar, membuat makar. Allah Ta'ala tersifati dengannya di beberapa konteks tertentu. dan tidak tersifati dengannya di konteks-konteks lainnya. Berarti ini relatif. Yang relatif seperti ini tidak bisa kita bilang Allah Ta'ala maha memiliki kaid, memiliki tipuan, gak bisa kita ngomong mutlak begitu aja, dan tidak bisa kita negatifkan. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan tipuan. Nah, makanya di sini balla budda min at-tafsil, melainkan harus ada rincian. Fatajuzu fil halil lati takunu kamalan, maka boleh Allah Ta'ala tersifati dengannya di keadaan yang mana sifat tersebut merupakan kesempurnaan untuk keadaan tersebut. Wa tamtani'u fil hal allati takunu naqsa, dan Allah Ta'ala tidak tersifati dengan sifat-sifat tersebut dalam keadaan yang mana kalau disandingkan dengannya maka itu menjadi kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika ka al makr al kaid al khida', seperti ini. Allah Ta'ala menipu atau tidak? Tidak bisa kita bilang Allah Ta'ala maha menipu. Mutlak ditetapkan gitu, enggak boleh. Tetapi sebaliknya juga tidak boleh kita bilang Allah Ta'ala tidak pernah menipu. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menipu orang-orang yang hendak menipu agama Allah. Menipu orang-orang yang hendak menipu Allah. Nah, itu benar. Allah Ta'ala memberikan makar bagi orang-orang yang memberikan makar pada agama Allah. Itu baru benar. Jadi ada rinci, harus ditakdir, ya, diikat sifat ini dengan kondisi yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Kalau misalnya diitlakkan mutlak bukan muqayyad, maka ini gak bisa, ya. Makanya tidak bisa, tidak ada nama Allah Ta'ala ya makir, ya kaid, ya mukhadir, tidak. Tidak, karena seluruh nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah itu harus sifat yang husna, karena asmaul husna. Tidak ada relativitas di situ bahwasanya oh Allah kadang-kadang berilmu, kadang-kadang tidak, enggak. Allah kadang-kadang bijaksana, kadang-kadang tidak, enggak. Allah maha bijaksana atas seluruh keadaan. Tapi untuk masalah menipu, Allah tipu tuh orang-orang yang hendak menipu Allah, hendak menipu Rasulnya. Lanjut. Fahadihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabilati man yu'amilu. Idza kanat fi maqab. Idza kanat fi muqabalati man yu'amilu nal fa'ila bimithliha. لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، فقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر، munkarun fahishun yajibun nahyu anhu. Okay, ahsant. Antum tadi mulai baca dari fahadhihi sifat gitu ya. Baik, fahadhihi sifati, fahadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimithliha. Sifat-sifat ini seperti makr, kaid, khida' yang maknanya hampir mirip ya. Tafsilan dari maknanya ana belum bisa menjabarkan. Sifat-sifat tersebut itu menjadi kamal. Dia adalah sifat-sifat kamal, sempurna. Kalau, nah, dengan adanya idza berarti ada taqyid, ada ikatan. Jika sifat-sifat ini terwujud fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimithliha. Jika sifat-sifat ini terwujud dalam konteks ya, membalas orang-orang yang memperlakukan pelaku dengan semisalnya. Fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimithliha. Muqabalah membalas ya, orang-orang yang memperlakukan antum dengan semisal itu. Misal antum, misal saja antum dipukul ya, fa'il pemukul ini adalah orang ini, antum maf'ul, maka antum melakukan muqabalah, pembalasan yang serupa karena dia telah memperlakukan kepada antum dengan semisal itu, maka saya balas dengan semisal. Paham di sini insyaallah? Orang-orang ini mereka berusaha menipu Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka tertipu ya. Dan Allah tidak bisa ditipu, walaupun mereka seusaha apapun Allah tidak bisa ditipu, karena huwa sami'ul alim. Syekh Reksi, kum Syekh Reksi, kum, jangan tidur. Nah. Baik. Li'annaha hina idzin, karena sifat-sifat itu tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi aw ashad. Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan, makar, kaid, khida', ketika dalam konteks ya, membalas perlakuan mereka yang semisal itu, ya, sifat-sifat tersebut kalau dimiliki itu menunjukkan bahwasanya pemilik sifat itu, pelakunya itu Allah Azza wa Jalla, qadir, maha kuasa, maha mampu, ala muqabalati aduwihi, untuk membalas musuhnya, bimithli fi'lihi aw ashad, dengan perbuatan semisal atau lebih keras lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersifati dengan itu secara ibtidak dari awal. Enggak. Allah bukan Allah yang memulai. Ketika ada orang-orang yang memakarkan agama Allah, itu bukan Allah yang mulai. Mereka yang disifati, mereka yang memulai. Makanya Allah Ta'ala balas. Ya. Baik. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal. Dan sifat-sifat tersebut menjadi aib atau kekurangan di selain kondisi ini. Jadi selain kondisi membalas musuh dengan perbuatan semisal. Ya. Syekh Mas, antum wudu sana. Dan tadi antum ngangguk-ngangguk bulu. Ya. Taib wa lihada lam yadhkurha Allah Ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak menyebutkan sifat-sifat ini secara mutlak gitu aja, melainkan pasti innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha. Pasti Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat ini dalam konteks mereply, membalas ya, amaliyah atau muamalah orang-orang tersebut, membalas man yu'amilunahu wa rusulahu ya, maqul, orang-orang yang bermuamalah kepada Allah dan Rasulnya ya, dengan perbuatan semisal itu. Itu gara-gara dia, orang-orang ini, kelompok ini Yahudi misalnya, berusaha menipu Allah, atau Nasa, atau orang-orang kufar musyrikun berusaha menipu Allah Ta'ala, kita menipu Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala balas dengan tipuan yang lebih. Dan bahkan Allah Ta'ala mengetahui semua tipuan mereka. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. Dan mereka telah membuat makar, namun di sisi Allah lah makar mereka. Yaitu Allah tahu dan Allah liputi makar mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Maha mampu untuk membalas makar mereka, bahkan lebih keras lagi dari makar mereka. Bahkan Allah Ta'ala remehkan dan rendahkan makar mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan tidaklah makar mereka itu bisa menghancurkan gunung-gunung. Ya. Kaqoulihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan di sini mereka membuat makar. Wa yamkurullah, dan Allah Ta'ala pun membuat makar. Di sini ibtidaknya apa? Tidak dimulai dari lafal yamkurun, berarti mereka yang mulai. Dan Allah pun menegaskan dirinya pun membuat makar kalau dalam konteks ini. Dan kemudian setelah menegaskan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki perbuatan makar dalam konteks ini, kemudian Allah tegaskan wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Ya. Yeah. Wa qawlihi walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, kami akan biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Jadi istidraj itu pengangsuran, cicilan ke arah kebinasaan tanpa disadari. Ya na'udzubillah. Min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak ketahui itu. Wa umli lahum, dan kami diktekan mereka, kami tangguhkan mereka. Inna kaidi matin. Sungguh ya, kaid ini rencana untuk menghancurkan atau rencana untuk mengecoh itu sangat matin, sangat kuat. Di sini tegaskan Allah Ta'ala memiliki kaid. Tetapi selalu kalau Allah tegaskan dengan sifat kaid ini terhadap dirinya, selalu dalam konteks perlawanan terhadap orang-orang yang berusaha menipu agama Allah Azza wa Jalla, menipu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa qawlihi, perkataan Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik dengan kemunafikan mereka berusaha untuk menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka kemudian. Ya. Wa qawlihi, perkataan Allah, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata, kami bersama kalian. Itu ketika mereka laqul ladina, mereka bertemu dengan para syaitan mereka. Ya. Mereka bilang, kami bersama kalian wahai para syaitan. Innama nahnu mustahziun. Adapun kalau kemarin-kemarin kami bilang di depan mereka kami orang beriman, itu cuman kami memperolok-olok saja. Allah Ta'ala balas, Allahu ya, mengolok-olok, ya, menjelek-jelekkan, mencela, menghinakan, ya, merendahkan, itu di konteks tertentu terpuji dan perlu ada. Tapi di konteks lainnya itu suatu perbuatan yang tidak baik, gitu kan? Maka ini sifat yang nisbi, relatif, dikaitkan dengan konteks tertentu, ya. Maka tidak dimutlakkan, tidak dimutlakkan. Apakah juga nanti kena orang yang beriman, udah beramal soleh, beriman dengan baik, udah bagus-bagus, Allah hinakan mereka, Allah celak mereka dan diolok-olok? Enggak. Jadi hanya dicela atau diolok-olok oleh Allah Ta'ala ketika mereka berusaha untuk mengolok-olok agama Allah Ta'ala. Ini namanya sifat yang tidak mutlaqah di setiap hal, di setiap kondisi. Walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanuhu. Oleh karena itu tidak pernah Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia, yaitu Allah Rabb kita Azza wa Jalla, mengkhianati orang yang telah mengkhianati Allah. Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati orang yang telah mengkhianati Allah Ta'ala. Kenapa? Karena khianat itu adalah sifat yang mutlak buruk, tanda tidak ada bagusnya sama sekali. Mutlak dia buruk, ya. Berkhianat mutlak dia buruk. Makanya dalam hadis, adil amanata ila man i'tamanaka, serahkanlah atau tunaikanlah amanatmu kepada orang yang memberimu amanat. Wala takhun man khalaka, dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Jadi khianat dalam keadaan apapun secara total itu enggak boleh. Walaupun dalam konteks membalas pengkhianatan orang, enggak boleh. Karena pengkhianatan ini lebih buruk daripada penipuan. Pengkhianatan ini lebih buruk dari penipuan. Dalam perang, dari awal kita boleh untuk menipu. Kata Rasulullah SAW, al-harbu khoda'ah. Atau dalam qiraah lain, al-harbu khida'ah. Dalam qiraah lain, al-harbu khuda'ah. Ya. Itu perang adalah tipuan. Ya. Berarti menipu dalam satu konteks itu ada bagusnya. Tapi umumnya enggak bagus ya. Nah, adapun khianat dalam konteks apapun tidak ada bagus-bagusnya. Dalam konteks apapun, bahkan terhadap orang yang berkhianat enggak ada bagus-bagusnya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in yuridu khianataka." Tetapi jika mereka hendak mengkhianatimu, faqad khanallahu min qabl, maka ketahuilah sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Ya, begitulah orang-orang Yahudi. Fa amkana minhum, maka Allah Ta'ala memberikan kekuasaan atasmu kepadamu atas mereka, memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Faqala, Allah Ta'ala berfirman tadi, fa'amkana minhum, sebagai balasan. Mereka itu sebelumnya telah berkhianat kepada Allah. Maka kemudian Allah jadikan Rasulullah berkuasa atas mereka. Sebab sini faham gak maksudnya? Jadi mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, itu berkhianat kepada Allah. Berjanji kemudian mengingkari, ya. Khianat itu diantaranya apa? Berjanji kemudian mengingkari dengan sengaja, ya. Udah janji ya, terus enggak ditunaikan. Ya, dengan sengaja. Intention, dengan intentional, ya. Nah, kemudian apakah Allah itu kemudian akan balas dengan hal serupa? Allah janjikan kepada mereka, namun Allah tidak tunaikan? Enggak. Balasannya adalah Allah jadikan Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menangkan perang atas mereka. Ya. Jadi enggak Allah balas dengan janji palsu, enggak. Ya, Allah tidak balas dengan pengkhianatan. Antum misalnya dikhianati oleh salah satu pegawai antum. Ya, dikhianati antum. Nih, antum jawabnya ini, tolong nih amanat uang ini, ya, tolong nanti ini list barang yang harus dibeli, dikhianati terus antum. Dikhianati, dia ternyata yang dia beli barang KW misalnya, padahal kita ingin yang super ori gitu. Nah kemudian kita tahu, wah ini pegawai saya nipu saya, lihat akan saya khianati dia, saya bohongi dia, bukan dalam artian konteks penipuan yang baik gitu loh, penipuan yang baik, tapi dalam konteks pengkhianatan. Dan diantara pengkhianatan adalah melakukan appointment, janji, kemudian kita ingkari. Misalnya, kamu nanti bulan depan gaji kamu naik ya. Nah ini kan janji, ya. Kemudian pas sudah selesai tenggat waktu bulan depan, antum ingkari, enggak, saya enggak pernah ngomong gitu. Nah yang seperti ini, khianat di atas khianat, ya. Secara mutlak enggak boleh dalam konteks apa, walaupun kita terzalimi. Tapi kalau dalam konteks tipuan, dalam peperangan boleh kan, berarti boleh. Dan terhadap hak Allah, terserah Allah kapan Allah Ta'ala mau menipu. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan menipu siapapun kecuali dalam konteks, ya, membalas tipuan orang-orang terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Gitu aja. Ya. Baik. Walam yakul, Allah Ta'ala tidak berkata fakhonahum, kemudian Allah khianati mereka. Enggak. Kenapa? Li'annal khianata khuda'atun fi maqamil i'timan. Karena khianat adalah suatu tipuan dalam konteks keamanan, itu enggak ada perlunya dia menipu. Beda kalau misalnya dalam harb, dalam peperangan strateginya menipu, mengecoh. Ya. Bahkan dalam bukan perang syar'i, misalnya main bola pun, gocek itu pun termasuk menipu. Apakah kemudian dia bilang, oh kamu tercela karena kamu menipu gocekan kamu, kamu udah berdosa dengan tipuan itu? Enggak. Kenapa? Tapi ini nipu nggak? Nipu, ketipu dia. Ya, kiper mau lempar kayak gini nggak jadi. Wah, pemain lain, wah, saya ditipu sama dia. Dosa antum, nggak boleh nipu muslim, gitu kan? Nah, kan ribet kalau kayak gitu. Tapi apakah itu khianat? Enggak, bukan khianat itu namanya. Ya, khianat di sini katakan menipu dalam kondisi keamanan yang mana tidak ada alasan untuk menipu seperti itu. Wahia sifatu dzammin mutlaqan. Ala kulli hal, sifat yang tercela secara mutlak ini antum sebenarnya tahu lah insyaallah, susah untuk deskripsikan ya. Wa bidza, dan dengan ini semua, urifa anna qaula ba'dil awam, diketahuilah bahwa saya perkataan sebagian dari orang awam, khanallahu man yakhun, Allah mengkhianati orang yang berkhianat, itu suatu perkataan yang munkar fahish, munkar dan keji tudingan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yajibun nahyu an'anhu, yajibun wajiblah ada pelarangan terhadapnya. Begitu ya. Baik, kita baca insyaallah qaidah tsaniyah. Baca ya, fadhal ikra al-qaidah tsaniyah. Al-qaidah tsaniyah, babus sifati awsa'un min babil asma'i, wa dhalika li anna kull asmin mutadammanin li sifatin kama sabaqa fil qa'idati tsalitsati min qawaidil asma, wali anna minas sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala wa af'alihi la muntaha laha, kama anna aqwalahu la muntaha laha. Qala Allahu ta'ala, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Terus lanjut ya sampai habis. Wa min amsilati dhalik anna min sifatillahi ta'ala al-muji'u wal ityanu. Di sini al-maji'u bukan al-muji'u. Maji'u. Anna min sifatillahi ta'ala al-maji'u wal ityanu wal akhdhu wal imsaku wal batshu ila ghairi dhalika minas sifatil lati la tufsay. Kama qala ta'ala, wa ja'a rabbuk wa qala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, wa qala fa akhadahumullahu bi dhunubihim, wa qala wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idznihi, wa qala inna batsha rabbika lashadid, wa qala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr, wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wa sallam, yanzilu rabbuna ila samaa'id dunya. Ada kalimat lagi, fanasifullah. Fanasifullah ta'ala bihadhis sifati 'alal wajhil waridi wala nusammihi biha fala naqulu inna min asma'ihil ja'i wal ati wal akhidhi wal jadi antum baca inna min asma'ihi al-ja'i al-ati gitu. Al-ja'i dipisah antara asma'ihi dengan al-ja'i. Inna min asma'ihi. Ah, inna min asma'ihi al-ja'i. Tadi kan antum sambung, antum wasal. Yeah. Antum di situ nanti saya waqaf. Inna min asma'ihi. Inna min asma'ihi al-ja'i wal-ati wal-akhiri wal-mumsiki wal-baqishi wal-muridi wal-nazili wa nahwi dhalika. Wa in kunna nakhbiru dhalika anhu. Nakhbiru bidhalika. Wa inna kunna nakhbiru. Nakhbiru. Wa inna kunna. Wa in kunna nakhbiru bidhalika anhu. In kunna. Wa in kunna nakhbiru bidhalika anhu. Wa nasifuhu bih. Wa nasifuhu bih. Wa nasifuhu bih. Taib. Untuk al-ja'i alati al-akhidhu pakai dhammah dia. Karena dia. Pakai fathah. Al-ja'i wal-ati wal-akhidha wal-mumsika. Wal-batisha wal-murida wal-nazila. Wa nahwa dhalik. Karena dia adalah isim untuk inna. Taib. Bab sifat. Awsa min babil asma'. Sifat. Bab sifat itu tema tentang sifat. Sifat-sifat Allah itu lebih luas dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa dhalika li anna kull ismin mutadhamminin li sifatin. Alasannya apa? Karena setiap nama Allah itu mencakup kandungan makna sifat. Kama sabaqa fil qa'idati tsalitsati min qawaidil asma'. Sebagaimana telah terlewati dari kaidah ketiga dari kaidah-kaidah asma. Sekarang kita masuk kaidah sifat. Wa li anna min as-sifati ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala. Dan ditambah lagi sebagai di antara sifat-sifat Allah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi ada nama-nama Allah dan setiap nama Allah itu mengandung sifat, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Dan perbuatan-perbuatan Allah wa af'aluhu la muntaha laha. Perbuatan-perbuatan Allah tidak ada habisnya. Kita enggak bisa membatasi perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kama anna aqwalahu la muntaha laha. Sebagaimana firman Allah, perkataan Allah itu tidak ada batasan bagi kita, Pak. Enggak bisa kita nalarkan terbatasnya. Qala Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walau seandainya annama fil ardi, di muka bumi ini ada syajaratin aqlamun wal bahr yamudduhu min ba'dih sab'atu abhur. Jadi di bumi ini ada pohon-pohon yang mana syajarah tersebut berupa aqlam. Pohon-pohon itu menjadi pena. Ya. Semua pohon di bumi ini jadi pena. Wal bahru yamudduhu. Dan lautan itu tintanya. Yamudduhu min ba'dihi, ditambahkan, dibentangkan setelah lautan itu ada sab'atu abhur, 7 lautan lagi. Ya. Ma'na fidat kalimatullah. Niscaya tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Kalau memang ada yang mau menuliskan kalam-kalam Allah yang sesungguhnya, maka sampai sebumi ini enggak bakal cukup. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Allah untuk kalam saja itu enggak bisa dibatasi oleh manusia dan tidak ternalarkan oleh manusia. Wa min amthilati dzalika, di antara contoh-contoh itu lagi, anna min sifatillahi ta'ala, di antara sifat-sifat Allah, al-maji wal-ityan, datang. Apakah datang ini perbuatan? Iya. Wal-akhd, mengambil. Perbuatan? Iya. Wal-imsak, menahan. Perbuatan juga. Wal-batsh. Batsh itu power, kekuatan. Ya. Namun biasanya untuk konteks azab. Ya. Batsh, kekuatan. Ila ghairi dhalika minas sifatil lati la tuhsa, dan lain-lain dari sifat-sifat yang tidak bisa dihitung. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, wa jaa rabbuka. Nah, kan ini dalil untuk al-maji. Ya, sifat maji dari kata Ja'a rabbuka, datang Rabbmu. Apakah ini perbuatan Allah? Iya. Sifat Allah? Iya. Ya, karena sebagian sifat Allah bertaalluq atau sifat Allah ada perbuatan Allah. Makanya ada sifat fi'liyah, ya kan? Kemudian hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin minal ghamam. Di sini lafal ayyatihumullah. Allah mendatangi mereka. Ya. Sifat perbuatan fi'l. Kemudian firman Allah fa akhadahumullahu bidzunubihim. Akhadha di sini seperti mengambil maknanya, tapi di sini akhadahumullahu bidzunubihim, Allah taala ya, tidak mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu Allah taala membalas dosa-dosa mereka. Kemudian imsak wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznihi. Allah menahan langit untuk jatuh ke bumi, kecuali dengan izin Allah Taala. Perbuatan Allah di sini imsak, ya. Sifat bukan? Sifat, sifat fi'liyah al-imsak. Waqal inna batasha rabbika la syadid. Sesungguhnya kekuatan, power Rabbmu itu keras, kuat. Batash, apakah itu fi'il? Fi'il. Sifat, sifat. Kemudian firman Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan, tidak Allah inginkan untuk kalian kesulitan. Tapi iradah di sini, iradah itu juga sifat. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya. Rabb kita turun ke langit dunia pada waktu tertentu. Nuzul di sini sifat. Ya, sifat fi'liyah. Nah, kata Syekh Utsaimin fa nasifu Allah Ta'ala bihadhihi as-sifati 'ala al-wajhi al-waridi. Ya. Kita sifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tadi 'ala al-wajhi al-warid. Ya. Dari sisi yang telah ada terwiridkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, wala nusammihi biha. Tapi bedanya kita tidak menamakan Allah dengan itu. Ya, kita tidak menamakan Allah dengan itu sehingga tidak disebutkan isim fa'il untuk semua-semua ini. Ja'a yaji'u, masdarnya maji', kemudian ya kita bilang ja'i, ya ja'i, wahai yang datang, enggak. Ya, kalau kita jadikan nama enggak. Kemudian di sini fala naqulu min asmahi, kita enggak bisa mengatakan di antara nama-nama Allah al-ja'i yang maha datang, al-ati yang maha datang berikutnya, wal akhir yang maha mengambil atau yang maha membalas dosa, wal mumsik yang maha menahan, wal batis yang maha memiliki kekuatan, wal murid yang maha menginginkan, wan nazil yang maha turun, enggak ada. Maka itu enggak boleh doa dengan menamakan Allah dengan nama-nama ini, enggak boleh. Ya, ya nazil misalnya. Enggak. Tapi kalau antum kemudian menyeru tapi antum menyebutkan sifat semata, khabar boleh. Ya man yanzilu ila sama'id dunya, boleh. Wahai zat yang turun ke langit dunia, boleh di sini. Tapi kalau menjadikan nama, ya nazil, enggak boleh. Karena itu bukan nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bih. Meskipun kita itu mengkhabarkan, memberikan khabar kepada orang tentang adanya sifat-sifat itu dan kita sifati itu dengannya. Kita sifati Allah dengannya, tetapi kita tidak menamakan Allah dengan nama-nama dari sifat-sifat ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa bab sifat itu lebih luas. Lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak lagi kata atau ya kata-kata untuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Insyaallah ba'da hadza, setelah ini insyaallah kita berlanjut ke syarah kashfi syubhat. Bagi yang berkesempatan tafadhol untuk segera membentuk halaqah. Subhanallahi wa bihamdihi.